biarkan dagu pergi, jangan kau halangi. Cukuplah bersabar hati menahan sakit hatiku. Biarkan dagu pergi sekehendak hatiku. Tak usah kau ikuti, ku mau hidup sendiri. Ku tak mau berseri lagi, merugikan diriku sendiri. Biarkan aku pergi, oh kasih. Tak mau berseri lagi, merugikan diriku sendiri. Biarkan daku pergi, jangan kau halangi. Cukup daku bersabar hati menahan sakit hatiku. Biarkan daku pergi sekehendak hatiku. Tak usah kau ikuti, ku mau hidup sendiri.